Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustaz mau nanya. Tadi Ana makan sahur setelah sholat subuh. Masih bolehkah? Tetapi belum terbit fajar, sah apa tidak? Sekali lagi, tadi Ana makan sahur setelah sholat subuh. Masih bolehkah tindakan Ana ini? Tetapi masih belum terbit fajar, sah apa tidak? Kepada Ustaz Syahuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertanyaan ini ada bertolak belakang. Bagaimana makan setelah sholat subuh tapi belum terbit fajar? Nah, bukankah sholat subuh itu dilakukan setelah terbit fajar? Nah, dari mana dia tahu kalau belum terbit fajar? Nah, maka ketika seseorang tidak bisa melihat langsung fajar ya, telah terbit atau belum, ya, maka dia bisa menggunakan bantuan dengan melihat jadwal, ya, jadwal sholat yang telah dikeluarkan secara resmi dari pemerintah, ya, seperti dari Departemen Agama. Kemudian dilihat kalau kurang lebih, ya, ini apa namanya, lebih beberapa menit itu tidak mengapa, insya Allah, karena jadwal tersebut juga perkiraan. Ya. Tetapi kalau sudah sampai setelah sholat subuh, ya, baru sahur, ya tentunya ini jelas kemungkinan besar sudah terbit fajar. Nah, dan sahur itu dilakukan, atau berpuasa itu dilakukan mulai terbit fajar, sehingga saat mulai terbit fajar, kalau seandainya orang tadi azan, kalau seandainya masjid atau muadzin orang yang azan itu azan karena melihat fajar, maka saat mulai takbir, saat mulai azan Allahu Akbar, berarti sudah tidak boleh makan, ya. Namun karena kebanyakan menggunakan jadwal, maka di sini masih ada pertimbangan, masih diperbolehkan lebih sedikit, meskipun harus hati-hati, lebih bagus sebelum azan selesai. Namun seandainya dia terpaksa harus sahur, apalagi makanan sudah dari tangannya, maka tidak mengapa, azan sudah berkumandang dia masih makan, kalau memang berdasarkan dengan jadwal. Adapun kalau berdasarkan dengan melihat, ya, maka saat mulai Allahu Akbar itu sudah tidak boleh makan dan harus sudah mulai berpuasa. Si penanya menanyakan bahwasanya dia makan sahur setelah salat subuh, maka ini tentunya sudah terbit fajar, sehingga tidak boleh dia untuk melanjutkan puasanya karena dia tidak memulai puasanya dari waktunya. Nah, wallahu taala alamissawab.